Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'akibatu lilmuttaqin, fala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha risalah wa adda al-amanah, ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله، di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk melakukannya, terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, syahrul Ramadan, adalah as-sadaqah, membagikan harta-harta kita kepada sesama muslimin dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini merupakan amalan besar yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliaulah yang disifati oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam hadis yang dikeluarkan oleh As-Sahihain, Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas bil khair. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertambah tatkala masuknya bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, tatkala Jibril datang menemui beliau untuk mengajarkan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim. Kemudian di akhir hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Beliaulah seorang yang sangat dermawan sekali, bahkan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Kenapa kedermawanan beliau alaihi salatu wasallam disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lebih dari angin yang berhembus? Kita lihat dari beberapa sisi, di antaranya adalah ad-dawam yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanan beliau alaihi salatu wasallam tidaklah hanya khusus dilakukan pada bulan Ramadan saja. Akan tetapi di luar bulan Ramadan, apakah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, seluruh bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini 12 bulan, itu selalu dijadikan lahan dan ladang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk beliau bersedekah, membagikan harta-harta beliau. Padahal kita mengetahui bersama bahwasanya beliau hidup bersama istri-istri beliau di tengah kehidupan yang fakir. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri sayang yang beliau miliki, dapur yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengepulki, dalam artian tidak bisa memasak sesuatu apapun dalam kurun waktu 3 bulan. Fakirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bersamaan dengan itu kedermawanan beliau selalu dan selalu terus ada, bahkan bertambah tatkala masuknya bulan Ramadan. Dari sisi ini kita bisa melihat kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada angin yang berhembus. Karena angin yang berhembus hanya sesaat-sesaat, tidak rutin, setiap jam, setiap menit, setiap detik, tidak. Akan tetapi berhenti. Berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedekah beliau tidak pernah berhenti. Kedermawanan beliau tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mensifati keadaan beliau ajwadu bil khairi. Beliau paling dermawan min ar-rihil mursalah, bahkan lebih daripada angin yang berhembus. Dari sisi yang kedua bisa kita lihat dari umumun nafa', manfaat yang umum yang dirasakan oleh setiap kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan cakupannya lebih luas. Mereka orang-orang kufar yang belum mengenal Islam, yang belum mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mendapatkan hasil dari sedekah yang keluar dari harta-harta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedermawanan beliau menunjukkan kepada kita merata, baik kepada muslimin maupun kufar, baik kepada sahabat-sahabat beliau walaupun musuh-musuh beliau. Berbeda tatkala kita melihat angin yang berhembus. Kalaulah angin yang berhembus itu masuk dari pintu kanan masjid ini, maka saudara-saudara kita lah yang duduk di pintu kanan dekat masjid tersebut yang merasakan angin yang berhembus tadi. Begitu pula tatkala angin yang berhembus masuk dari pintu masjid sebelah kiri, yang merasakan angin tersebut adalah saudara-saudara kita yang duduk dekat pintu masjid sebelah kiri. Sementara mereka yang berada duduk di tengah tidak merasakan manfaat dari angin tadi, tidak merasakan hembusan dari angin tadi. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam lebih daripada angin yang berhembus, karena keumuman manfaat yang dirasakan oleh seluruh umat manusia yang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbeda dengan angin yang terbatas manfaatnya. Tidak seluruh yang ada di masjid ini merasakan nikmatnya angin yang berhembus tadi. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di antara as-sadaqah yang paling sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan sekali oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah yang berkaitan dengan memberi makan mereka orang-orang yang sedang berbuka puasa. Bahkan disebutkan pahalanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka yang memberikan, man aftara shaiman, yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya yang dilakukan oleh orang tersebut akan masuk kepada sang pemberi sedekah. Amalan-amalan orang tadi, membaca Al-Quranul Karim, melaksanakan qiyamul lail pada malam harinya, berpuasa di siang harinya, mengadakan majlis ta'lim, kajian-kajian ilmiah, pahala-pahala ini semua masuk kepada mereka yang mau bersedekah untuk memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Kalau kita ingin melihat keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana beliau, kedermawanan yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, akan saya nukilkan sebuah ucapan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah pada karya beliau Lataif Al-Ma'arif jilid yang ke-1 halaman ke-164. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, kana juduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi jami'i anwa'il jud. Adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kedermawanan yang ada di sisi beliau itu dari segala macam sisinya, bukan hanya dari satu sisi saja. Beliau membagi-bagikan harta saja, tidak. Bi jami'i anwa'il jud, dari segala macam sisinya. Contohnya adalah kata beliau, min budhlil ilm, apakah itu dari sisi beliau membagi-bagikan ilmu yang ada di sisi beliau, wal mal, dan harta-harta yang ada di sisi beliau, wa budhli nafsihi lillah, bahkan beliau rela mengorbankan dirinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, fi idhari dinihi, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan jihad pada bulan Ramadan, beliau tidak mundur, tidak ragu untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bahkan untuk keselamatan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau korbankan lillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatu ibadih, dan diantara kedermawanan beliau pula adalah senantiasa memberikan hidayah, menjadikan sebab agar orang-orang mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dengan diadakannya majlis-majlis ilmu yang disampaikan di sana firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau adalah menjadikan manusia, kaum muslimin, sebagai sebab datangnya hidayah kepada mereka. Wa isalun naf'i ilaihim, dan memberikan manfaat yang umum kepada mereka yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikulli tariqin, dari segala macam model min it'ami ja'ihim, apakah itu dengan memberikan makan mereka-mereka yang sedang menahan lapar, wa wa'adhu jahilihim, ataukah menasihati orang-orang yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka kondisinya masih belum mengenal Islam, masih belum mengetahui Islam, wa qada hawaijihim, bahkan sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam saking dermawannya beliau ikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sisi orang-orang yang berada di sekitar beliau alaihi salatu wasallam, wa tahmilu athqalahum, dan ikut merasakan beratnya beban-beban yang ada di sisi mereka. Walam yazal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi al-khisalil hamidah mundhu nasha'a, dan beliau adalah seorang yang dari awal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul alaihi salatu wassalam. Sejak awal beliau adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang dermawan tersebut di atas. Jadi bukan hanya sekedar membagi-bagikan harta saja, ilmu yang beliau miliki pun beliau tidak bakhil, tidak pelit untuk membagi-bagikannya. Bahkan diri beliau sendiri dikorbankan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, wa fillah, dan untuk Allah Rabbul Alamin. Maka dari sini lebih jelas lagi apa yang disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa beliau mensifati keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan kedermawanan yang ada di sisi beliau lebih daripada angin yang berhembus. Karena yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan-kebaikan dan kedermawanan-kedermawanan yang di luar dari kebiasaan manusia umumnya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemarin pada majlis hari Ahad telah kita jelaskan yang bersumber dari risalah Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, apa-apa yang berkaitan dengan tiga perkara yang akan mendatangkan kebaikan dan keselamatan pada diri seorang muslim, terlebih pada hatinya. Yang mana jika tiga amalan besar yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menasihati pemerintah serta penguasa kaum muslimin, begitu pula luzumul jamaah, berada di deretan dan barisan kaum muslimin, maka tiga perkara besar inilah menjadi sebab hati seorang muslim dan seorang mukmin akan bersih dan menjadi putih. Yang mana mereka yang bersifat dengan keadaan yang demikian akan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka akan bertemu Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul qiyamah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Dan kemarin walhamdulillah telah kita jelaskan apa-apa yang berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu munasahah ulatul amr, menasihati penguasa atau pemerintah kaum muslimin. Dan telah kita bawakan hadis-hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang inti dari semua itu adalah keadaan kita sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat kaum muslimin, wajib untuk menasihati para penguasa dan pemerintah kaum muslimin. Dan di antara bentuk dari menasihati mereka telah kita sebutkan kemarin, di antaranya adalah yang pertama, mendengar dan taat dari apa-apa yang mereka perintahkan. Kemudian yang kedua, beribadah bersama mereka, melaksanakan puasa, melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah kaum muslimin bersama dengan mereka. Begitu pula yang poin yang ketiga yang telah saya jelaskan bahwasanya ini bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin adalah addu'a ulahum bisalah, mendoakan kebaikan kepada mereka, para pemerintah kita dan penguasa kita. Bukan malah addu'a alaihim, berdoa kejelekan, la, addu'a ulahum, berdoa dengan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Dan hal ini telah datang sebuah riwayat yang sahih dari Al-Imam Fudail bin Iyad alaihi rahmatullah, tatkala beliau mengatakan dalam satu ucapannya, "Lau annali da'watan mustajabah," kalau saja aku memiliki satu doa yang pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "la da'awtuha lisultan," maka aku akan manfaatkan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin dan penguasaku. Ini kata Al-Imam Fudail bin Iyad alaihi rahmatullah. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Wa kaifa dzalika ya Abu Abdullah? Apa yang kau maksudkan wahai Abu Abdullah?" Atau afwan, Abu Ali. Kunyah beliau adalah Abu Ali. "Kaifa dzalika ya Abu Ali? Apa yang kau maksudkan wahai Abu Ali mendoakan kebaikan untuk pemerintah? Kenapa engkau tidak mendoakan kebaikan untuk dirimu sendiri? Yang engkau akan masuk surga, engkau akan menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Kenapa doa itu harus engkau berikan kepada penguasa, kepada pemerintah kaum muslimin?" Dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, "Adapun tatkala aku berdoa untuk diriku sendiri, maka kebaikan-kebaikan yang ada hanya aku seorang yang bisa menikmatinya, yang bisa merasakannya. Akan tetapi tatkala doa kebaikan tersebut dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Rabbul Alamin, akan datang kebaikan kepada penguasa kaum muslimin dan itu pasti akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Bukan hanya untuk diriku." Ini kata Imam Fudail bin Iyad alaihi rahmatullah. Betapa sayangnya beliau kepada saudara-saudara beliau kaum muslimin. Keadaan pemerintah tatkala pemerintahan baik, penguasa itu baik, maka kebaikan tersebut pun akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Mereka tidak akan merasakan kezaliman, ketidakadilan, dirampas hartanya dan semisalnya dari kezaliman-kezaliman penguasa. Karena dia telah didoakan oleh rakyat dia untuk mendapatkan kebaikan. Begitu pula hal ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Akan tapi wallahu ta'ala a'lam bisawab, hingga saat ini para ulama kita mengatakan bahwasanya sanad yang tersambung sampai ke Imamul Ahmad Al-Hambali alaihi rahmatullah belum ada yang sahih. Adapun riwayat yang datang tanpa sanad adalah datang dari penjelasan Syekhul Islam Al-Allamah Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, yang mana beliau menukilkan perkataan yang serupa ini keluar pula dari lisannya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Lau anna li da'watan mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Jika aku memiliki, jika aku mempunyai salah satu doa yang pasti diijab oleh Allah, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasaku. Ini perkara yang kedua, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang telah kita jelaskan kemarin. Yang insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini akan kita jelaskan amalan besar yang ketiga yang akan mendatangkan dan menjadikan sebab bersihnya hati seorang muslim yang akan bermanfaat bagi dia kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu luzumul jamaah. Selalu terus berada di barisan jamaah kaum muslimi. Adapun perkara yang pertama yaitu ikhlasulillah, maka insyaallah ta'ala kita akan mengambil faedah yang banyak dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah pada sepertiga akhir dari risalah ini yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan. Yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan luzumul jamaah, selalu berada di deretan atau barisan jamaah kaum muslimin. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, ingin saya jelaskan bahwasanya al-jamaah memiliki makna secara bahasa diambil dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang asalnya adalah tiga huruf, yaitu jama'a, huruf jim, mim dan ain. Jama'a ini asal usul dari kata al-jama'ah, dan maknanya adalah berkaitan dengan al-jamu' wal-ijma' wal-ijtima'. Ada tiga lafaz yang memiliki satu makna, yaitu al-jam'u wal-ijma'u wal-ijtima'. Ini maknanya adalah sama, yaitu mengumpulkan. Ijtima'u ta'ifatun minan nasi ala amrin wahid, yang maknanya secara bahasa adalah berkumpulnya sekelompok manusia ala amrin wahid, pada satu perkara yang baik tentunya, pada satu perkara yang baik. Ini secara bahasa. Adapun al-jama'ah secara syar'i maknanya adalah ma 'alaihi ahlul haqq minal ittiba', apa yang ada di atasnya ahlul haqq. Nanti akan kita jelaskan siapa itu ahlul haqq. Apa yang berada di atasnya ahlul haqq ketika mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul ibtida', dan meninggalkan sesuatu perkara yang mengada-ada, satu perkara yang baru yang tidak ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tidak ada di sisi sahabat-sahabat beliau, dan tidak ada pula di sisi para tabi'in serta atba' tabi'in. Ini adalah al-jama'ah. Dan dijelaskan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, wa tafsirul jama'ah inda ahli al-ilm, dan makna atau tafsir dari kalimat al-jama'ah di sisi para ahlul ilm, di sisi para ulama, hum, kata beliau alaihi rahmatullah, ahlul fikhi wal ilmi wal hadith, mereka adalah para ulama fikih, mereka adalah para ulama hadith. Ini adalah al-jama'ah. Dan berkata al-imam atau sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yang dimaksudkan jama'ah adalah sesuatu yang mencocoki al-haq, yang mencocoki Al-Quran, yang mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa in kunta wahdak, walaupun engkau bersendiri. Jadi tidak semata-mata tatkala kita mengatakan luzumul jama'ah, selalu berada di deretan dan barisan kaum muslimin, berarti kita harus berada di sisi mayoritas. Ini nanti ada pembahasannya, insyaallah ta'ala akan kita jelaskan. Akan tetapi yang menjadi syahid di sini adalah yang dimaksudkan dengan al-jama'ah adalah mereka yang berada di atas al-haq, walaupun dia bersendiri, walaupun dia hanya seorang diri, tapi dia berada di atas al-haq, maka orang tersebut disebut sebagai al-jama'ah. Dan kita akan menjelaskan siapa itu ahlul haq yang dimaksudkan oleh al-imam at-Tirmidzi. Ahlul haq yang dimaksudkan oleh beliau, yuradu bihim as-sahabah, maksudnya adalah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, wa tabi'un, dan murid-murid para sahabat tersebut yang dikenal dengan nama tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman, wa nahaja nahjahum ila yaumiddin, dan bermanhaj, berakidah, berjalan di atas jalan-jalan mereka sampai nanti hari kiamat. Ini adalah ahlul haq. Yang dijelaskan di dalam definisi dari jamaah secara syar'i adalah ma alaihi ahlul haq minal ittiba', apa-apa yang ada di atasnya ahlul haq. Siapa ahlul haq? Sahabat Nabi, tabi'in, atba' tabi'in, dan yang mengikuti langkah-langkah mereka hingga hari kiamat. Apa yang ada di sisi mereka? Al-ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya kullu khairin fittiba'i man salaf, segala macam jenis kebaikan pasti dan pasti akan engkau dapatkan jika engkau mengikuti as-salaf, jika engkau mengikuti para pendahulu. Wa kullu syarrin, dan setiap kejelekan, setiap keburukan akan engkau dapati fi ibtida'i man khalaf, dari perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh orang yang datangnya terbelakang, yang baru saja datang, tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bertemu sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, tidak pula bertemu para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf, tidak bertemu tiga generasi yang terbaik. Akan tetapi tatkala mereka hidup di zaman itu, mereka memiliki satu amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh para ulama kita, kullu syarrin, ada pada sisi mereka. Setiap kejelekan dan keburukan, pusat dari fitnah dan kejelekan adalah pada perkara-perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang ada di tengah-tengah kita yaitu perkara yang terakhir yang akan mendatangkan keselamatan pada hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin, telah disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, waluzumul jama'ah, agar kalian terus berada di barisan jama'ah kaum muslimin. Dijelaskan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa haitsu ja'al amr, karena telah datang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Biluzumi jama'atil muslimin, untuk kita berada di deretan jama'ah kaum muslimin. Fal muradu biha, maka yang dimaksud dari sabda beliau dan perintah beliau alaihi salatu wassalam adalah al jama'atul muntazamah binasbil hakim. Jama'ah yang dimaksud adalah mereka-mereka, kelompok kaum muslimin yang berada di bawah bendera ketaatan kepada penguasa kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Mayoritas dari kaum muslimin akan berada di bawah bendera ini, as-sam'u wa ta'ah. Walaupun mereka berada di deretan awamul muslimin, mereka yang tidak memahami ilmu syar'i, yang tidak mengkaji hadis-hadis Rasul, tidak mengkaji Al-Qur'anul Karim, karena fitrah seorang muslim pasti tidak akan senang dengan berdemo. Tidak akan senang akan turun ke jalan-jalan mencela pemerintahnya, mencela penguasanya. Maka jamaah yang dimaksud di sini kata Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah adalah mereka yang berkelompok atau dari kalangan kaum muslimin yang benar-benar berada di bawah bendera penguasa kaum muslimin. Dalam artian mereka adalah kaum muslimin yang akan senantiasa as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh penguasa tersebut. Kemudian beliau lanjutkan alaihi rahmatullah kama qarrarahu Ibnu Jarir, sebagaimana hal ini telah dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnu Jarir hina qal, ketika beliau menjelaskan was-shawabu, dan yang benar, annal murada minal khabar biluzumil jama'ah, dan yang benar adalah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk terus berada di deretan dan barisan kaum muslimin, maka yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alladzina fi ta'atin, adalah kita bersama dengan mereka, orang-orang yang selalu taat, selalu mendengar kepada apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh penguasa mereka. Alladzina fi ta'atin man ijtama'u ala ta'mirih, dari apa saja yang diperintahkan oleh penguasa tersebut. Faman nakatha an bai'atihi, dan barang siapa yang berani untuk mencabut, untuk melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin yang seharusnya mereka selalu taat dan mendengar apapun kata para penguasa walaupun penguasa tersebut zalim, kharaja anil jamaah, maka dia pun terlepas dari tali al jamaah. Ini dijelaskan oleh beliau pada karya beliau Fathul Bari, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Maka dari apa yang beliau sebutkan, kita bisa mengambil satu faedah penting, satu kesimpulan penting, yaitu yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita bersama kaum muslimin adalah mereka-mereka yang berada pada ketaatan waliyul amr, wulatul amr, ketaatan penguasa kaum muslimin. Adapun mereka yang mencabut diri-diri mereka, menjauhkan diri-diri mereka dari taat kepada para penguasa, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jarir Ibnu Jarir At-Tabari alaihi rahmatullah, bahwasanya mereka hakikatnya telah keluar dari al-jamaah yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, berkata pula Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dalam karya beliau Miftah Dari Sa'adah halaman ke-79. Kata beliau alaihi rahmatullah wa qawluhu waluzumu jama'atihim, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk terus berada pada jama'ah, luzumul jama'ah, hadza aidan mimma yutahhirul qalb, ini adalah perkara yang bisa membersihkan hati seorang muslim. Minal ghil wal ghish, dari perkara-perkara hasad, perkara-perkara kedengkian, keburukan-keburukan, serta pengkhianatan-pengkhianatan yang ada di dalam hatinya. Dengan luzumul jama'ah, maka akan bersih hati seorang dari penyakit itu semua. Fa'inna sahibahu, atau fa'in sahibahu, atau fa'in sahibuhu liluzumihi jama'atil muslimin, kalaulah seorang terus berada di barisan kaum muslimin, maka dia akan bersifat yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Dia akan senang, dia akan mencintai satu perkara, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu laha, dan dia akan menjadi seorang yang membenci untuk melakukan satu perkara, dan perkara-perkara tersebut dibenci oleh dia lakukan. Dalam artian, tatkala seorang berada di barisan kaum muslimin, maka dia akan mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya. Tatkala dirinya senang untuk melakukan amalan-amalan soleh, senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai hal itu, maka akan diharapkan kaum muslimin yang ada bersama dia pun melakukan hal tersebut. Begitu pula tatkala dia tidak senang, benci untuk terjerumus kepada perangkap syaitan, untuk terjerumus kepada perkara hawa nafsu, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia pun akan benci untuk kaum muslimin, saudara-saudara dia, melakukan hal yang sama tadi. Wa yasu'uh ma yasu'uhum wa yasurruhu ma yasurruhum, dan dia akan senantiasa melakukan satu amalan yang jika dia melakukannya akan membahagiakan dirinya, dan itu pun akan membahagiakan diri-diri kaum muslimin yang lainnya. Wa hadza bi khilaf, dan hal ini tentu saja berbeda dengan minan ihzahi anhum washtaghala bitta'ni alaihim, dari segelintir kelompok yang tidak mau bersikap adil dan mereka terus sibuk untuk mencela penguasa dan pemerintah kaum muslimin. Wal aibi wadzammi lahum, dan menyebutkan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka, bahkan mencela penguasa dan pemerintah kaum muslimin tadi. Ka fi'lir rafidah wal khawarij wal mu'tazilah, sebagaimana hal ini dilakukan oleh mereka orang-orang rafidah, orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah, wa ghairuhum, dan selain mereka. Fa inna qulubahum, karena sesungguhnya hakikat dari hati-hati mereka, bumtali'ah nahlan wa ghasya, sangat penuh dengan kedengkian dan kehasatan. Kalau seorang sudah tidak bersama jamaah kaum muslimin, dalam artian dia sudah tidak mau mendengar dan taat kepada para penguasa, sudah tidak mau mendengar dan taat kepada perintah-perintah pemerintah kita kaum muslimin, maka keadaannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, dia akan selalu benci kepada penguasa tadi, yang mana hakikatnya mereka itu benci pula kepada kaum muslimin yang dengar dan taat kepada penguasanya. Akan terus dijelaskan aib-aibnya, dijelekkan keburukan-keburukannya. Terus kaum muslimin pun akan menjadi sasaran empuk untuk dia jelekkan, dan dia jatuhkan harga diri mereka. Dan inilah kenyataan yang ada. Kita lihat bagaimana seorang dhal al-mudil yang bernama Yusuf al-Qardawi dengan tegas mengatakan bahwasanya seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, hum kuffar, mereka semua adalah kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mayoritas dari kaum muslimin di seluruh muka bumi ini, di negara-negara Islam, bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Malaysia saja, bukan hanya Brunei ataukah Arab Saudi, seluruh kaum muslimin yang berada di negara Islam, tatkala mereka mendengar dan taat kepada penguasanya, padahal penguasa-penguasa mereka menurut Yusuf Al-Qardawi, sesuai dengan pemikiran Yusuf Al-Qardawi, penguasa-penguasa tersebut bukanlah seorang muslim, mereka adalah kafir, karena telah berhukum selain dengan Al-Quran dan tidak pula berhukum dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dicela bukan hanya penguasanya saja, pemerintahnya saja, pemimpinnya saja, lah, akan tetapi yang dicela juga mereka orang-orang yang mendengar dan taat, yang padahal hakikatnya mereka mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar, selalu taat kepada para penguasa, walaupun mereka zalim, walaupun mereka tidak adil. Ini adalah akidah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah sejalan dengan yang dijelaskan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah, yang dinukilkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam alaihi rahmatullah, walihadha kana min usuli ahli sunnati wal jamaah luzumul jamaah. Dan bisa kita tarik satu kesimpulan, kata beliau, bahwasanya di antara pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah adalah mereka harus memiliki luzumul jamaah, terus berada di barisan kaum muslimin yang akan taat dan mendengar apa kata penguasa dan pemerintah serta pemimpin tadi. Wa tarku qitalil a'immah, dan di antara pokok akidah mereka pula adalah tidak memberontak kepada penguasa-penguasa tersebut. Akidah yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dijalani oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka tatkala kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada tiga amalan besar yang akan mendatangkan kebersihan pada diri seorang muslim, pada hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala akan kita baca sebentar lagi. Yang kedua adalah munasahah ulatul amr, senantiasa menasihati kaum muslimin, dengar dan taat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini adalah bentuk munasahah, bentuk nasihat kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka agar senantiasa mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang ketiga adalah luzumul jamaah, senantiasa berada di barisan jamaah kaum muslimin yang mereka itu akan terus mendengar dan taat kepada penguasanya, pemerintahnya. Oleh karena itu, ahlu sunnati wal jamaah dinamakan dengan al jamaah bersumber dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Karena di antara perintah beliau alaihi salatu wasallam adalah kita terus bersama jamaah, bersama mayoritas kaum muslimin. Dan wakil yang ada serta kenyataan yang ada, alhamdulillah, mayoritas kaum muslimin, baik dari kalangan awamul muslimin ataukah yang selain mereka, selalu mendengar dan taat apa-apa yang diperintahkan oleh para penguasa kita. Adapun mereka yang melakukan demo, melakukan aksi bela Al-Quran kah itu, aksi ini dan aksi itu, kalau kita presentasikan dengan seluruh kaum muslimin, maka presentasi mereka adalah lebih sedikit. Kalaupun presentasi mereka lebih besar daripada jamaah mayoritas kaum muslimin, maka tidak lantas kita mengikuti mereka. Sesuai dengan perintah Rasul, luzumul jamaah, dan jamaah yang terbesar mayoritas kaum muslimin adalah mengikuti aksi-aksi tersebut. La, kita punya akidah. Tatkala mayoritas kaum muslimin sudah keluar dari taat kepada para penguasa, tidak lantas kita menjadikan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sabda beliau alaihi salatu wasallam sebagai dalih untuk keluar dari taatan kita kepada penguasa. La. Ingat perkataan Ibnu Mas'ud, al-jamaah yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang ma wafaqal haq, yang berada di atas al-haq, bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Ini pelajaran besar bagi kita. Luzumul jamaah bukan berarti harus kita bersama mayoritas kaum muslimin, kalaupun mereka mayoritas yang melakukan aksi-aksi tadi, demo-demo tadi, pemerintah habis dicaci maki, dibongkar aib-aibnya, tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kebencian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum Khawarij, yang hakikat dari akidah dan ajaran yang ada di sisi kaum Khawarij adalah khuruj, memberontak pemerintah kaum muslimin. Dan mereka memberontak sesuai dengan pemahaman mereka dan keyakinan mereka bahwasanya pemerintah tersebut kafir. Jalurnya dan jalannya sudah berbeda. Karena penafsiran yang ada di sisi mereka murni karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesalahan dan kesalahpahaman yang fatal. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Dengan ayat ini saja mereka berani mengkafirkan bahkan negara Arab Saudi yang berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dikafirkan oleh mereka, entah dari mana yang mereka fahami ini. Terlebih lagi Indonesia, negara muslimin, padahal berasas dengan undang-undang dan yang semisalnya selain Al-Quran dan Sunnah, tidak usah ditanya lagi apakah pemerintah Indonesia kafir ataukah Muslim. Sudah jelas kafir di sisi mereka. Tapi di sisi kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan tegas kita mengatakan bahwasanya negara Indonesia walhamdulillah adalah negara Islam, dan penguasa kita, pemerintah kita adalah pemerintah kaum muslimin. Karena salah satu tanda negara tersebut bisa dikategorikan sebagai negara Islam adalah syiar-syiar Islam sangat bisa terlihat dengan jelas. Dan itu yang kita dapati di negara kita Indonesia ini. Azan di mana-mana, salat tarawih di mana-mana, bacaan Al-Quran di mana-mana, bahkan Bapak Presiden kita pun melaksanakan salatul jamaah. Dengan jelas bahwasanya pemerintah kita adalah pemerintah muslim, tidak bisa dikatakan sebagai pemerintah yang kafir. Oleh karena itu, luzumul jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini dibangun di atas al-haq, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salafus salih. Walaupun tawahdak, walaupun engkau seorang diri, tidak bersama jamaah kaum muslimin, maka tidak termasuk dari hadis Rasulullah SAW ini. Karena yang dimaukan oleh beliau adalah jamaah yang benar-benar memberikan ketaatan kepada penguasa kaum muslimin yang ada di tengah-tengah mereka. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah kita bisa menyelesaikan paling tidak hanya penjelasan secara ringkas dari perkara kedua dan perkara yang ketiga yang bisa mengantarkan bersihnya hati seorang muslim. Dan kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu poin yang paling penting sekali, yang berkaitan dengan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan segala macam dan segala bentuk amalan-amalan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala akan kita bacakan dari apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Syekhuna hafidhahullahu wara'a. Berkata beliau hafidhahullahu wara'a, nabda natakallam alal ikhlas lillah. Kita mulai berbicara tentang yang berkaitan dengan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas wa tawakkul wa raghbah wa rahbah, hadhihi umurun qalbiyah. Amalan ikhlas, bertawakal, menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa raghbah, wa rahbah, senantiasa ingin melakukan amalan soleh untuk mengharapkan syurga Allah, senantiasa meninggalkan amalan-amalan jelek, amalan-amalan taleh, hanya untuk takut kepada azab dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, perkara-perkara ini adalah amalan-amalan hati, perkara-perkara yang kaitannya dengan hati-hati seseorang. Idza tahaddatsna 'anil qalbi fayambaghil hadits 'an hadhihi al-asya. Jika kita berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hati-hati kita, maka sepantasnya untuk kita berbicara dengan amalan-amalan tersebut di atas. Apakah itu ikhlas, tawakal, raghbah, rahbah, hanya mengharap wajah Allah dalam melakukan amalan soleh, takut kepada azab dan neraka Allah tatkala kita berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan. Ini amalan-amalan hati harus kita jelaskan pula, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Lianna laha silah wathiqah bihadal qalb. Karena amalan-amalan tersebut di atas sangat memiliki ikatan yang kuat dan hubungan yang erat dengan hati-hati kita. Qalbul mu'min au qalbul fajir. Apakah itu hati seorang mukmin ataukah hati seorang yang fajir, seorang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah beliau jelaskan keadaan amalan-amalan soleh, apakah itu ikhlas, tawakal, raghbah, rahbah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan yang selainnya dari amalan-amalan hati, itu kaitannya sangat erat dengan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar-benar beriman ataukah tidak? Pasti dan pasti dia memiliki amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan hati. Li'anna hadzal qalb, karena sesungguhnya hati ini, idza salaha salahal jasadu kulluh. Jika hati tersebut baik, maka pasti seluruh anggota badan, seluruh jasadnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan mendatangkan dan mengamalkan amalan-amalan kebaikan pula. Wa idza fasada, akan tetapi jika hati tersebut rusak, jika hati tersebut berpenyakit, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota jasadnya, seluruh anggota tubuhnya pun akan mengeluarkan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuna ayat ta'mur bil ikhlasi lillahi tabaraka wa taala. Dan di sini aku akan menukilkan kata beliau hafizahullah, ayat-ayat yang memerintahkan kita hamba-hamba Allah Rabbul Alamin untuk senantiasa mengikhlaskan segala macam, segala model amalan-amalan yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Rabbul Alamin pada surah Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sekali-kali tidaklah aku perintahkan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "illa liya'budullah," kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi kita perhatikan dengan seksama, ayat ini dibarengi dengan lafaz mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan dia dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Inilah agama yang lurus, yang mana mereka tatkala yuqimus shalah, melakukan atau mendirikan, menunaikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang didirikan di dalam Islam, yaitu mereka beribadah liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan mengharapkan pahala dan syurga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan mengingat tafsir yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala beliau mengatakan setiap lafaz ibadah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim seperti ayat ini, liya'budu Allah, liya'budullah, maknanya adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah di dalam setiap lafaz-lafaz Al-Qur'an adalah at-tauhid. Liwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Ini kata Imamul Mufassiri, imamnya para ahli tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi makna ayat di sini adalah liya'budullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, ditakkid lagi dengan lafaz mukhlishina lahuddin. Jadi ayat ini benar-benar takkid, penekanan setekan-tekannya, penekanan yang sangat kuat untuk kita berhanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, mentauhidkan Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, "Hadhihi tafasil ikhlas." Inilah rincian-rincian keikhlasan. Ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan dalam beragama, mengikhlaskan dalam beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi syirkun, tidak tercampuri sama sekali dalam dia beragama Islam niat-niat yang berkaitan dengan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi riyaun, dan tidak ada di dalamnya pula niat untuk ingin dipuji. Laisa fihi fasad, tidak ada pula di dalam dia beragama sesuai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kerusakan-kerusakan yang akan timbul. Apakah itu timbul di dalam hatinya ataukah amalan-amalan zahir yang dia miliki? Khalisun min kulli syawaib. Dia benar-benar memurnikan amalan-amalan dia dari segala macam kejelekan-kejelekan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan hamba-hambaku kecuali untuk mentauhidkan aku, beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ibadah lillah khalisah, inilah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah lillah khalisah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha iqamatus shalah, di antaranya adalah tatkala dia mendirikan salat. Fiha itauz zakah, di antaranya pula tatkala dia menunaikan zakat, mengeluarkan sebagian hartanya untuk kaum fuqara dan masyakin. Wadzalika dinul qayyimah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala hasara at-takalif fil ikhlas. Dan pada ayat ini kata beliau, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala membatasi bahwasanya amalan-amalan besar yang ada di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu bersyahadat, apakah itu salat, apakah itu menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, atau keberhaji ke Baitullah bagi yang mampu, lima rukun Islam. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, dengan ayat ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan dan ingin menjelaskan bahwasanya fil ikhlas seluruhnya bersumber pada satu titik temu, yaitu keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam ibadah, baik dari rukun iman, rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, seluruh amalan ibadah itu bersumber pada satu titik temu, yaitu mengikhlaskan hal itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yata'allaqu bih, dan segala atau seluruh amalan-amalan yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala ahammiyatil ikhlas, dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ikhlas lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqul fi surat Az-Zumar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman di dalam surah Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, dalam sifat Al-Quranul Karim, ini adalah kitab yang benar-benar turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, al-aziz, al-hakim, yang maha bijaksana, yang maha kuat. Inna anzalna ilaika al-kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh kaum muslimin, seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillah, beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Ala lillahiddinul khalis, karena sesungguhnya agama yang murni diharapkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang lurus, yaitu agama Allah Rabbul Alamin, al-Islam. Fallahu anzala ala nabiyahu al-kitab, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa amarahu bil ibadah wal ikhlas, dan memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk beribadah dan untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah tersebut. Fiha hadhihi ni'matun 'azimah jiddan, dan perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk beribadah dan senantiasa beliau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ni'mah azimah jiddan, merupakan ni'mah yang, kenikmatan yang sangat besar sekali. Bimadha tuka'ifi hadha, kenapa bisa kita rasakan kenikmatan yang besar tersebut? Ma huwa syukruka lillahi tabaraka wa ta'ala, bagaimana engkau bisa merealisasikan rasa syukurmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dirimu dengan sempurna, dengan dua mata, dengan hidung, dengan mulut, sepasang telinga, sepasang tangan, kaki, dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang nyata kita lihat. Bagaimana syukur itu bisa kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Anta'budallaha mukhlisan lahuddin, adalah dengan cara kita mengikhlaskan, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengikhlaskan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, murni hanya karena Allah Rabbul Alamin. Dan ini pula yang telah diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh beliau di sini hafizahullah warah, wa hadzal amr lin nabi, dan ini hakikatnya adalah perintah untuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa huwa uswatuna alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah tuntunan kita. Wa hadzal kitab kama huwa ni'matun ala rasulillah, dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Huwa ni'matun ala hadhil ummah, begitu pula Al-Qur'anul Karim hakikatnya adalah nikmat pula yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaum muslimin. Karena kenapa? Dengan kenikmatan Al-Quran, kita bisa melihat cahaya Allah, kita bisa mengenal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita bisa melihat bagaimana syurga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Kita bisa melihat pula bagaimana neraka Allah dan segala azab yang pedih yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ilmu isinya Al-Qur'anul Karim merupakan kenikmatan besar bagi kita kaum muslimin yang bisa menuntun jalan kita hingga nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ni'matun 'azimah, bahkan disifati di sini oleh beliau hafizahullah wa ra'a, Al-Qur'anul Karim adalah nikmat yang sangat agung sekali. Falta'bud hadhihi al-ummah rabbaha mukhlishan atau mukhlishatan lahuddin, maka hendaknya tatkala kaum muslimin, umat ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberikan nikmat yang besar ini, wajib mereka untuk bersyukur agar tidak ditarik kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka umat Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu salah satunya dengan cara beribadah kepada Rabb mereka mukhlishatan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. La yaqbalu siwah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan menerima amalan-amalan hambanya kecuali dengan keikhlasan. Adapun amalan-amalan yang tercampur dengan riya, yang tercampur dengan sum'ah, maka sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut. Innallaha thayyib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Wala yaqbalu illa thayyiba, dan tidak akan diterima amalan-amalan soleh kecuali itu juga bersumber dengan sesuatu yang baik, dan itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaqbalul batil, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan batil yang tidak didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu syarikan au musyarakah, dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala akan menerima bentuk-bentuk kesyirikan ataukah tandingan-tandingan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna-sempurnanya manusia, kemudian kita sembahkan, persembahkan ibadah, amalan-amalan soleh kita, apakah itu berdoa, apakah itu salat, apakah itu membaca Al-Qur'an, apakah itu tawaf yang seharusnya di Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas? Apakah kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur? Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, lantas kita melakukan ibadah dan mempersembahkan ibadah tersebut kepada syarik, kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kuburan-kuburan, apakah itu jin-jin, apakah itu syaitan-syaitan, ataukah binatang-binatang ternak dan yang lainnya, patung-patung, sangat tidak pantas untuk seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dia menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syurga dari Allah Rabbul Alamin, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau pada pertemuan besok jam 10 pagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.